وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم فالحمدلله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dari kitab Adda' wad-Dawa' ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Penyakit dan obatnya ataukah jawaban yang melegakan untuk siapa saja yang mencari obat yang memuaskan. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pasal yang menyebutkan bahwasanya al-ma'asi tamhaqul barakah. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menghapus barokah. Naam. Barokah dari umur seseorang, rezeki, ilmu, barokah amal, dengan pula barokah dari ketaatan yang dilakukan oleh seseorang akan dihilangkan, dihapus barokahnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga ketika seseorang telah dicabut barokahnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia pun merugi dengan kerugian yang besar, baik rugi di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sehingga kalau seandainya seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dibangun di atas basirah, pengetahuan, ilmu agama, mengharap pahala darinya, maka Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan barokah ya kepada siapa-siapa yang melakukannya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk bumi, manusia, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barakah-barakah dari langit maupun dari bumi. Nah, kemudian juga telah kita dengarkan sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, wa innal 'abda la yuhramu rizqu bi dhanbi yusibuhu. Sungguh-sungguh seseorang akan dihalangi dari mendapatkan rezeki, yakni rezeki yang barokah, bi dhanbi yusibuhu, disebabkan dosa yang menimpanya. Juga hadis yang disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, "Inna ruhal qudus nafata fi ra'i." Sesungguhnya malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepadaku, sesungguhnya tidak akan meninggal, tidak akan mati sebuah jiwa, sebuah nyawa sampai sempurna rezekinya. Nah, baik itu binatang ataupun manusia, selama dia bernyawa maka tidak akan mati sampai rezeki jatah untuk dia sempurna. fattaqullaha wa jamilu fit talab, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla dan ya carilah rezeki Allah azza wa jalla dengan cara yang thayyib, yang baik. Sesungguhnya tidak akan dicapai rezeki yang berbarokah di sisi Allah azza wa jalla kecuali dengan taat kepadanya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan kesenangan, ketenangan pada ridho dan yakin. Ketika seorang ridho dan yakin dengan Allah azza wa jalla, maka hatinya pun akan tenang dan merasakan kesenangan. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syaki wa sukhti, dan Allah azza wa jalla menjadikan ya kesedihan yang terkait dengan perkara yang telah lalu ataupun yang akan datang pada keraguan dan marah ya terkait dengan Allah azza wa jalla. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, walaysat si'atul rizqi wal'amali bikathratih, bukanlah luasnya rezeki dan luasnya amalan disebabkan banyaknya rezeki ataupun amal perbuatan yang dia lakukan. Wala tulil umri, wala tulul umri bikathrati syuhuri wal a'wam, dengan pula tidaklah dikatakan panjang umur itu dengan banyaknya bulan ataupun tahun yang dia lewati. Walakin si'atul rizqi, walakin si'atul rizqi wal umri bil barakati fi, akan tapi dinamakan rezekinya luas, rezekinya cukup ya, umurnya panjang ketika pada rezeki dan umurnya itu berbarokah, mendapatkan barokah dari Allah azza wa jalla. Kata beliau, wa qad taqaddam anna umral abdi huwa muddatu hayatihi, sungguh telah lewat bersama kita bahwasanya umur seorang hamba itu adalah muddatu hayatihi, masa ketika dia hidup, masa ketika dia hidup. Kalau dia hidup sampai 60 tahun ya berarti umurnya 60 tahun, ma'ruf indana. Wala hayata liman a'rada 'anillah, dan tidak ada kehidupan yang hakiki untuknya, kehidupan yang sempurna untuk seseorang, liman a'rada, bagi siapa saja yang berpaling, menyimpang dari Allah azza wa jalla, washtaghala bighairihi, kemudian menyibukkan ya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Umurnya panjang tapi tidak rajin ibadah, umurnya panjang akan tapi tidak taat kepada Allah azza wa jalla ya, maka itu seperti iblis. Iblis itu diberikan umur yang panjang oleh Allah azza wa jalla akan tapi ya bermaksiat, ya durhaka kepada Allah azza wa jalla. Semakin panjang umur bukan semakin mendapatkan ridho dan ampunan, akan tapi semakin panjang umur malah semakin mendatangkan ya berbagai macam adab yang akan dia dapat nanti di akhirat. Ya, bal hayatul bahai, bahkan kehidupan binatang-binatang ternak, khairun min hayatihi, itu lebih baik daripada kehidupannya. Ya, ada seseorang umurnya panjang tapi dari hari ke harinya senantiasa melakukan kemaksiatan, hidupnya tidak mendapatkan barokah, hidupnya tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah azza wa jalla, maka kehidupan dia dibandingkan kehidupan binatang ya lebih mending kehidupan binatang. Karena yang namanya binatang, ya panjang ataupun pendek umurnya, dia tidak akan naam disiksa, ya tidak akan dihisab, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya setelah mati, naam, kalau pernah melakukan kesalahan sudah kisos, setelah itu selesai, enggak ada istilahnya masuk ke dalam neraka ataupun merasakan azab. Tayyib, berbeda halnya dengan manusia. Kalau manusia semakin panjang umurnya, kemudian semakin banyak melakukan kemaksiatan, ya seperti tadi, ya iblis umurnya panjang, tapi ya di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna hayatal insani bi hayati qalbihi wa ruhihi. Kenapa seseorang yang umurnya panjang tapi di atas kemaksiatan itu ya jelek, lebih mending binatang ya daripada dia? Karena sesungguhnya kehidupan manusia, kehidupan seseorang, bihayati qalbihi wa ruhihi, diukur, dinilai sesuai dengan kehidupan kalbu dan rohnya. Ya, kehidupan kalbu dan rohaninya. Tayyib. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi. Dan kalbunya tidak akan mendapatkan kehidupan. Kalbunya tidak dikatakan hidup kecuali dengan mengenal fatirihi, ay khaliqihi, sang pencipta. Mengenal Allah Azza wa Jal. Naam. Wa mahabbatihi. Dan mengenal kecintaannya. Yani Allah Azza wa Jal. Afan wa mahabbatihi. Ya. Yani. Ma'atof kepada. Atau ma'atof kepada ma'rifah. Mengenal Rabbnya. Mencintai Rabbnya. Wa ibadati wahdah. Dan beribadah hanya kepada penciptanya semata, kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Wal inabati ilaih, kembali ke jalannya. Wa tumaninah bidzikrihi. Ya, tenang, nyaman dengan zikir, mengingat Rabb-nya, penciptanya. Wal unus biqurbihi. Senang mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya dikatakan kalbu seseorang akan hidup. Ya, dia mengenal Rabb-nya, mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dia, yang telah menganugerahkan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat kepadanya, berarti dia harus beribadah hanya kepadanya, dia harus mencintai Allah Azza wa Jalla lebih daripada yang lainnya. Ya. Kemudian dia harus segera kembali bertobat ke jalannya, dan dia pun harus tumakninah ketika zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia pun harus senang mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau sebaliknya, berarti hatinya akan mati. Hatinya tidak akan merasakan ketenangan, hatinya tidak akan merasakan kenyamanan, sehingga kehidupannya terasa sesak meskipun dia di tempat yang lapang, tidak mendapatkan barokah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa man faqada hadhil hayata faqad faqadal khairu kulluhu. Siapa saja yang luput darinya, hilang, terlepas darinya kehidupan yang seperti barusan, ya senantiasa di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kalau dia lepas, tidak mendapatkan kehidupan yang seperti itu, maka berarti faqudal khairu kulluh. Naam, dia pun kehilangan seluruh kebaikan. ya, dia akan kehilangan seluruh kebaikan. Naam. Walau tu'awwidu 'anha, meskipun kehidupan kalbu tadi diganti bima tu'awwidu mimma fid dunya, atau tu'awwidu mimma fid dunya, dengan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari kehidupan dunia ini. Jadi dia tidak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Maka berarti dia telah luput dari berbagai macam kebaikan. Ya. Meskipun kehidupan yang hakiki, kehidupan kalbunya tadi, digantikan dengan berbagai macam perkara yang ada di dunia ini. Tayyib. Tetap dikatakan faqudal khairu kulluhu, seluruh kebaikan luput dari dia. Nah, dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki jabatan yang tinggi, dia memiliki anak buah yang banyak, akan tapi kalbunya mati. Ya, tetap dikatakan telah luput, telah hilang, lenyap dari dia seluruh kebaikan. Nah, bahkan bal laisatid dunya bi ajma'iha 'iwadan 'an hadhil hayah, bahkan seluruh dunia, dunia beserta isinya dengan berbagai macam yang ada dalam kehidupan dunia ini, semuanya tidak bisa, tidak seimbang, tidak sepadan untuk dijadikan sebagai 'iwadan, pengganti 'an hadhil hayah, dari kehidupan yang hakiki tadi. Tayyib. Telah kita lewati yang namanya ya laisal ghina an kasratil 'aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya itu kaya materi, akan tapi yang dinamakan kaya adalah rasa kaya yang ada dalam hati seseorang. Tayyib. Sehingga harta bukan menjadi ya ukuran, harta bukan menjadi ya kunci dari segala kenikmatan, segala kehidupan yang nyata. Sekian banyak yang hartanya melimpah, hartanya yang melimpah ruah, akan tapi kehidupannya merasakan ya kesedihan, merasakan gangguan, hatinya tidak nyaman, hatinya tidak tenang, tidak senang, ya, karena memang yang namanya kehidupan yang hakiki bukan diukur, bukan dinilai dengan materi kehidupan dunia. Laisatid dunya bi ajma'iha 'iwadan 'an hadhil hayah. Dunia beserta seisinya tidak bisa dijadikan sebagai pengganti dari kehidupan kalbu yang nyata tadi. Famin kulli syai'in yafutul 'abda 'iwadun, sehingga hamba tadi luput dari berbagai macam pengganti. Ya. Karena meskipun dia diganti mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia tidak bisa nam dijadikan sebagai pengganti. Terlalu sedikit, terlalu rendah, ya terlalu murah harga kehidupan dunia ini tadi. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf kita ketahui bersama, ya, sebuah hadis yang menunjukkan dan menggambarkan bagaimana kehidupan dunia ini tadi. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam menggambarkan kehidupan dunia ini seperti kalau seandainya seseorang menyelupkan ya jarinya ke air laut atau lautan, kemudian dia angkat. Nah, maka yang menetes itulah bagaikan kehidupan dunia, kemudian air atau lautan samudra luas dari ujung barat sampai timur, selatan sampai utara. Naam, itu bagikan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia ini ya tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dijadikan sebagai pengganti dari kehidupan akhirat, kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki, kehidupan untuk kalbu seseorang. Nah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya dari kehidupan dunia ini tadi. Tayyib. Sehingga ketika seorang hamba telah luput dari kehidupan yang hakiki tadi, dikatakan faqudal khairu kulluh, dia telah luput dari segala kebaikan. Wa idza fatahu Allah lam yu'awwad anhu syai'an albatta. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan, menghilangkan, menjauhkan ya seseorang dari kehidupan tadi, maka Allah atau seorang itu tidak akan diganti sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, faqudal khairu kulluhu. Hilang, terhapus, lenyap kebaikan untuk dia. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki yang banyak kalau barokah maka itu yang terbaik tentunya. Namun kalau rezeki banyak tidak berbarokah, malah akan menjadikan petaka untuk pemiliknya. Rezeki yang sedikit tidak barokah, ini lebih mengenaskan kembali. Ya, rezeki sedikit tapi berbarokah, maka itu lebih baik dibandingkan rezeki atau harta yang banyak akan tapi tidak berbarokah. Naam. Karena rezeki yang sedikit tadi akan menjadikan dia ketika barokah, ya hatinya tenang, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semakin meningkat, ya, dan dia pun nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Azza wa Jalla dibandingkan harta yang banyak, ya, tapi tidak berbarokah. Nah, malah justru menjadikan kehidupan dia sesak, ya, menjadi abdu dinar, abdu dirham, hamba dinar, hamba dirham, ya, menjadi pembantu dinar dan pembantu dirham. Nah, dari pagi sampai pagi hanya mengejar uang, mengejar harta. Setelah dapat, ya, dia pun kerepotan untuk menjaga hartanya. Setelah dia meninggal pun, ya, ahli warisnya berebut dengan harta tersebut, ya, tidak sekalipun sedikit pun memberikan manfaat kepada sang pemilik harta tadi, tidak berbarokah. Kata Imam Al-Qayyim selanjutnya, wa kaifa yu'awwadul faqiru bizatil ghaniyyi bizat. Bagaimana mungkin, ya, seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang senantiasa kekurangan, digantikan, dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kaya. Al-fakiru bidat, anil ghaniyyi bidat. Dia tidak memiliki apa-apa, ya, dibandingkan, diganti dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha memiliki berbagai macam zat. Wal ajiz bidzat anil qadir bidzat. Orang yang tidak mampu, ya, dengan sesuatu dibandingkan zat, yakni Allah Azza wa Jalla yang maha mampu atas segala sesuatu. Wal mayyit anil hayyi alladzi la yamut. Kemudian akan dibandingkan pula mayyit, orang yang mati, ya, anil hayyil ladzi la yamut, dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang tidak pernah mati, maha hidup, tidak pernah mati. Wal makhluqu anil khaliq, juga makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla akan digantikan atau dibandingkan dengan al khaliq, sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa, tidak sama. Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzati al-batta amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wujuduhu wa rahmatuhu min lawazimi dzati, juga tidak mungkin akan dibandingkan, ya akan dijajarkan seseorang yang dia tidak memiliki apa-apa, la wujuda lahu, tidak ada kenyataannya, laisa lahu, laisa la syai'a lahu, dia juga tidak memiliki apa-apa. Naam. Amman min dzati al-battah, sama sekali tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya. Naam. Yang maha hidup, yang maha sempurna, dengan bahasa beliau di sini, dengan zat yang kekayaan, kehidupan, kesempurnaan, ya, keberadaannya ataukah kedermawanannya, rahmatnya, itu semua dari termasuk dari kelaziman atau keharusan zatnya. Jadi semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Orang yang fakir, yang senantiasa lemah, tidak memiliki apa-apa tadi, tidak mungkin akan disamakan, dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, maha hidup dan seterusnya seperti barusan. Wa kaifa yu'awwadu man la yamliku mithqala dzarra man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulku samawati wal ard. Juga bagaimana akan dibandingkan seseorang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa meskipun seberat biji yang paling kecil atau semut yang paling kecil. Ya. Dzarrah. Naam, teringat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menafsirkan ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi dzarrah di situ yang tepat, yang apa namanya itu, yang pas adalah kita kembalikan kepada apa namanya itu masa Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi di masa Rasul yang lebih difahami, mudah difahami, ya, dzarrah itu adalah binatang atau semut yang kecil. Ya. Semut yang kecil. Karena terkadang ada juga yang mengartikan dengan biji sawi atau biji apa itu, kangkung atau biji yang macam-macam yang kecil-kecil itu. Tayyib. Beliau menyebutkan di sana yang lebih pas adalah diartikan dengan semut kecil. Tayyib. Karena itu yang ma'ruf di masa Rasul alaihi salatu wasalam. Nah. Jadi bagaimana mungkin manusia yang tidak memiliki segala sesuatu meskipun seberat semut yang paling kecil, ya, dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla lahu mulkus samawati wal ard, segala sesuatu dari langit dan di bumi miliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kehidupan kalbu yang hidup di atas taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa innama kanat ma'siyatullahi sababan limuhqi barakati rizqi wal ajal. Kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla itu menjadi sebab terhapusnya barokah rizki seseorang, demikian pula barokah dari waktu seseorang, umur seseorang. Lianna syaitana mukilun biha, dikarenakan syaitan itu, ya, yang bertugas, yakni kebiasaannya dan pekerjaannya adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, yang melindungi, yang menemani kemaksiatan. Wa bi ashabiha, dengan pula orang-orang yang berbuat maksiat. Fa sultanuhu alaihim wa hawalatuhu ala hadha diwan wa ahlu wa ashabuhu wa kullu shay'in yattasilu bihi syaitan wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuqah. Maka kekuasaan syaitan atas mereka, tipu daya syaitan atas mereka terkait dengan, ya, perkara ini, Demikian pula orang-orang yang masuk dalam ya keluarganya atau sahabatnya, orang-orang yang senantiasa bermaksiat, bahkan demikian pula segala sesuatu yang ada keterkaitan dengan syaitan, ya di situ ada syaitan, maka fabarakatuhu mamhuqah, barokahnya akan hilang, akan lenyap, akan terhapus. Secara mudah, kalau sebuah perkara naam tercampuri oleh syaitan, maka menyebabkan barokah dari Allah Azza wa Jalla lenyap, dicabut dari perkara tersebut. Ini simpelnya. Walihada, maka oleh karenanya syuri'a dzikru smillahi ta'ala 'indal akal, disyariatkan, maka Allah Azza wa Jalla mensyariatkan, kalau dibaca syara'a, yakni Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk seseorang itu menyebut nama Allah Azza wa Jalla ketika makan. Saya ulangi, ketika telah kita ketahui sebuah perkara jika di situ naam ada campur tangan setan akan menyebabkan barokah perkara tersebut hilang, makanya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk ya menyebut nama Allah Azza wa Jalla bagi seorang, ya seorang itu menyebut nama Allah Azza wa Jalla ketika hendak makan atau hendak minum atau hendak mengenakan pakaian, bahkan juga melepas pakaian, ya hendak mengendarai kendaraan, hendak bekerja sama dengan istri, dengan tanda kutip, lima fi muqaranatis ismillahi minal barakah, karena naam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai di situ sehingga mengandung barokah. Sehingga ketika sebuah perkara disebut nama Allah Azza wa Jalla di situ, insyaallah akan berbarokah. Naam, insyaallah akan berbarokah. Wa dzikru smihi yutridu syaitan. Dengan seseorang menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka akan mengusir syaitan. Atau dengan dimajhulkan yutradu syaitan, berarti syaitan akan terusir. Kalau syaitan sudah terusir, fatah sulu al barokah, akan terwujud barokah. Nah, akan terwujud barokah. Wala mu'aridu lahu, ketika barokah dari Allah Azza wa Jalla sudah terwujud, la mu'aridu lahu, tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang mampu menentang ataupun menghalanginya. Ya, tidak ada suatu pun yang mampu menghalangi ataupun merintangi barokah tadi. Tayyib. Wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah. Segala sesuatu yang bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka barokahnya akan hilang, akan tercabut. Segala sesuatu yang bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka akan lenyap barokahnya, akan hilang. Tayyib. Fa inna ar-rabba huwa alladhi yubariku wahdah, karena hanya Allah Azza wa Jalla zat yang mampu memberikan barokah, tidak ada yang lainnya, hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki barokah dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu memberikan barokah. Kita dengarkan azan dulu. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, setelah beliau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla zat satu-satunya yang memberikan barokah, kata beliau, wal barakatu kulluha minhu, seluruh dari barokah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak, bahkan setiap perkara yang disandarkan kepadanya itu berbarokah. Nah, contoh, Fakalamuhu mubarak. Kalamullah. Kalam disandarkan kepada Allah. Kalamullah. Mubarak. Berbarakah. Kita baca Al-Quran. Setiap hurufnya akan diberikan pahala. Ya. 10 ganjaran. 10 pahala. Nah. Kalamullah. Mubarak. Berbarakah. Rumah yang angker ada genderuwonya, kita bacakan ya Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya jinnya lari terbirit-birit, ya syaitan takut dari enam rumah tersebut, nyingkir, berbarokah, dan berbagai macam hal. Tayyib. Selanjutnya, wa rasuluhu mubarak, Rasulullah, utusan Allah, mubarak, berbarokah. Naam. Wa abdul mu'min, hamba Allah, ya hamba Allah yang beriman, yang bermanfaat bagi makhluk lainnya, ya berarti itu mubarak, berbarokah. Nah, ada seorang mukmin, dia kok ternyata bermanfaat bagi yang lainnya, ya berarti dia berbarokah, karena disandarkan kepada Allah, hamba Allah. Nah, kemudian wa baituhu al-haram, rumah Allah azza wa jalla al-haram, yakni Ka'bah. Naam, Baitullah juga berbarokah. Naam, kita berdoa di sana. Naam. Insyaallah mustajab, apalagi di Hajar Aswad. Tayyib. Naam, apalagi di dalamnya. Tayyib. Mubarak, berbarokah. Naam. Wa kinanatuhu min ardhihi wa hiya syam, ardul mubarak. Ardul barokah. Dari awal mubarak, ternyata sekarang barokah. Nah, kinanah, walalam yang ana fahami kinanah ya, apa itu, simpanan gitu ya, perbendaharaan. Nah, dari tanah Allah Azza wa Jalla, wahya Syam, yaitu negeri Syam, kalau sekarang ya Suriah atau Syria dan sekelilingnya, itu mubarak, berbarokah. Nah, selanjutnya wa safaha bil barakah fi sitti ayatin min kitabih. Allah azza wa jalla sifati ya negeri Syam ini tadi pada 6 ayat dalam Al-Qur'an. Ini kalau dhamirha kembali ke ardu Syam. Taib atau kinanah, maka negeri Syam, kinanah ini tadi, kinanatullah, perbendaharaan Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam 6 ayat, ya, disifati dengan barokah. Falamubarak illa huwa wahdah, maka tidak ada yang falamubarak, tidak ada zat yang bisa memberikan barokah kecuali hanya Dia semata. Naam, lamubarak, zat yang beri barokah. Wala mubarak illa manusiba ilaih. Tidak ada yang berbarokah kecuali yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Naam. A'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridho. Maksud beliau disandarkan kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla, ibadah kepada Allah Ta'ala, mahabbati, yani kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Wa illa fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyatihi wa khalqi. Karena kalau tidak seperti ini, maka seluruh dari ciptaan yang ada, semuanya ini disandarkan kepada pengaturan, pemeliharaan dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh alam semesta ini yang menciptakan, mengatur dan memelihara hanya Allah Azza wa Jalla. Meskipun ada sebagian yang menganggap ya ada dewa-dewi, enam dewa lanang dan dewa perempuan yang mengatur alam semesta ini, tidak. Tetap mereka semua makhluk, mereka semua jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka muslim, ya berarti jin muslim. Kalau mereka kafir, ya berarti syaitan, sekutunya iblis. Nah, sehingga dimaksud dalam pembahasan beliau tadi adalah yang disandarkan kepada ya ibadah Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala dan ridha Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud. Wa kullu ma ba'adahu min nafsi min al-a'yan. Wa kullu ma ba'adahu min nafsi min al-a'yan, segala sesuatu yang dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dirinya, dari diri Allah Azza wa Jalla. Naam. Wal aqwal, ucapan-ucapan, wal a'mal, demikian pula perbuatan, ketika dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla, fala barakata fi, tidak ada barokahnya. Naam, tidak ada barokahnya. Seluruh benda, seluruh makhluk, ya, ucapan maupun perbuatan ketika dijauhkan dari Allah Ta'ala tidak ada barokah padanya. Wala khairu fih, tidak ada kebaikan padanya. Wa kullu ma kana qariban min dalik, dan segala sesuatu yang dekat dengan Allah Ta'ala, fa fihi minal barokah, maka padanya terdapat barokah. Ala hasabi qurbihi minhu, sesuai dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin besar, semakin banyak barokahnya. Tayyib. Selesai masalah barokah. Sekarang kita pelajari lawanan dari barokah. Kata beliau, wadiddul barokah al-la'nah. Lawanan dari barokah adalah laknat. Nah, sekarang kita pelajari laknat Allah Ta'ala. Fa'arudun la'anahallah, maka sebuah bumi yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, atau syakhsun la'anahullah, seseorang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, atau amalun la'anahullah, sebuah amal perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, semuanya itu ab'adu syai'in minal khair wal barakah, merupakan perkara yang paling jauh dari kebaikan dan barokah. Nah, ada bumi dilaknat oleh Allah Ta'ala, berarti bumi tersebut paling jauh, paling apa ya, paling tidak ada kebaikannya, juga paling tidak ada barokahnya. Nah, manusia amal perbuatan juga seperti itu. Ketika dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, berarti tidak ada kebaikan padanya, juga tidak ada barokah padanya. Wa kullu mattasala bidzalik, demikian pula segala sesuatu yang ada keterkaitan dengan hal-hal yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala tadi, wartabata bihi, sama ittasala dan ittabata terkait, wa kana minhu bisabil, juga segala sesuatu yang menjadi jalan untuk ke sana terhubung dengan hal-hal yang dilaknat tadi, fala barakata fihi albattah, tidak ada barokahnya sama sekali. Nah, tidak ada barokahnya sama sekali. Kemudian beliau menyebutkan di antara contoh, wa qad la'ana aduwwahu iblis, sungguh Allah Ta'ala telah melaknat musuhnya, yakni iblis. Allah Ta'ala telah melaknat iblis. Wa ja'alahu ab'ada khalqihi minhu, Allah Ta'ala jadikan iblis ini tadi makhluk yang paling jauh dengan Allah Ta'ala. Padahal iblis juga makhluk Allah Ta'ala, namun karena dia bermaksiat, ya dulu tidak mau sujud kepada nenek moyang kita, ya simbah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya iblis dilaknat, diusir, ya dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Fakullu makana min jihatihi falahu min la'natillah, maka segala sesuatu dari sisi iblis, ya, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla, biqadri qurbi minhu, sesuai dengan jarak dekatnya dia dengan iblis tadi, wattaswati salibi bihi, dan hubungan dia dengan iblis tersebut. Nah, yang ada keterkaitan dengan iblis akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Fa minha huna kana lil ma'asi, maka dari sini bagi orang-orang yang berbuat maksiat, a'zamu ta'thirin fi muhti barakatil umri, ada sebab terbesar yang menyebabkan umur barokah dari umur dia hilang. Juga sebab terbesar menjadikan barokah dari rezeki ilmu dan amal dia lenyap. Nah, karena terkait dengan iblis. Karena kemaksiatan itu ya berarti mengikuti iblis. Ya tidak lepas dari yang namanya iblis. Wa kulla waqtin asaita Allah, setiap saat ketika engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla fihi, di saat atau waktu tersebut, au malin atau terkait dengan harta, usyallahu bihi, yang engkau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, au badanin ataukah dengan anggota badanmu yang engkau bermaksiat dengan badan tersebut, au jahin kedudukan yang engkau bermaksiat dengan kedudukan itu, au ilmin ilmu engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan ilmu tersebut, au amalin ataupun perbuatan yang engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan amal itu, fahuwa ala sahibihi, maka segala sesuatu yang tadi itu akan menjadi ala, yakni bala, musibah, azab, malapetaka, ya, atas pelaku dan pemiliknya. Laisa lahu, bukan menjadi barokah, rahmat, nikmat untuk lahu, untuk dia. Tayyib. Falaisa lahu min umrihi, maka dia tidak memiliki barokah terkait dengan umurnya, barokah terkait dengan hartanya, barokah terkait dengan kuwatihi, ya kekuatannya, wajahihi atau waktihi mungkin ya, waktunya, atau jahihi kedudukannya, wa ilmihi ilmunya, ataupun amalannya, illa ma ata'a Allah bihi, kecuali jika engkau gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wa li hadza fa minan nas man ya'ishu fi hadhihi ad-dar, maka oleh karenanya ada di antara manusia yang hidup di dunia ini mi'atu sanah. Mi'atu sanah, 100 tahun. Au nahwaha, atau ya kurang lebih 100 tahun. Wa yakunu umruhu la yabluhu 10 sinin. Namun hakikat dari umurnya tidak sampai 20 tahunan. Ya. Kama anna minhum man yamlikul qanatir al-muqantarah min adh-dhahab wal-fiddah, sebagaimana di antara manusia ada yang memiliki al-qanatiril muqantarah, yakni harta yang melimpah ruah. Naam. Min adh-dhahab wal-fiddah, dari emas dan perak, wa yakunu maluhu fil haqiqah, namun hakikat dari harta dia yang melimpah ruah tadi, la yablughu, tidak sampai pada al-fatirhamin au nahwiha, na au nahwaha, 1000 dirham atau ya kurang lebih 1000 dirham. Wahakadal jah wal ilm, dengan pula terkait dengan kedudukan ataupun ilmu seseorang, ketika tidak digunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada nilai dan harganya. Wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul alaihi salatu wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa'a, illa zikrullah wa mawalah wa'alimun aw muta'allim. Dunia ini dilaknat. Dilaknat apa saja yang ada di dunia ini, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla ataupun yang menyertainya, yang mirip-mirip dengan zikir, baca Quran, ya wudu, sholat, macam-macam yang ada kaitan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka itu tidak terlaknat. Wa alimun, orang yang alim juga tidak akan terlaknat. Au muta'allim, ataupun orang yang belajar ilmu agama juga tidak akan terlaknat. Hadis ini ya hadis yang hasan, disahihkan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Terakhir, ada sebuah atsar yang didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia ini terlaknat, dilaknat segala isinya kecuali apa saja yang karena Allah ataukah untuk Allah Ta'ala. Fahadha huwa alladhi fihi al-barakah khassah, maka ini yang akan mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla secara khusus. Wallahu al-musta'an wa 'alaihi tiklan. Allah Azza wa Jalla tepat untuk kita minta pertolongan dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita bersandar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.